Ada waktu 10 menit. Ada yang mau sampaikan ya, Pak? Ya gamblang banget tadi kan dikatakan tadi bahwasanya di antara sebab-sebab adanya fitnah-fitnah tadi adalah dosa-dosa rakyat. Beliau bertanya tadi kan disebutkan dalam hadis pintu yang menutupi fitnah ini kan sahabat Umar. Nah gitu ya. Ibnu Khattab radhiyallahu anhu wa arba. Dan beliau telah terbunuh. Kira-kira dosa apa itu? Ya dosanya rakyat. Nah, dosanya adalah dikarenakan mereka tidak melaksanakan prinsip as-sam'u wa ta'ah. Barakallahu fikum. Dan itu jangan dipahami semua umat, enggak. Bukan. Yang ini barakallahu fikum, kalau terkait dengan terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab, memang dinaskan dalam hadis. Kan ditanya, pintunya terbuka ataukah pecah? Jawabannya, pecah. Kan gitu ya? Artinya terbunuh. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal dengan nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semuanya enggak lepas daripada barakallahu fikum kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Di antara mereka sebutkan adalah tadi mengadopsi banyak budak-budak dari kalangan luar. Barakallahu fikum. Dari kalangan Persia, dari kalangan Romawi dan segala macamnya. Yang membunuh kan Majusi. Nah, itu diantara yang disebutkan oleh mereka, itu diantara poinnya. Setelah itu jelas pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda yang sampai pada tingkat membunuh Khalifah Utsman itu dikarenakan pelanggaran prinsip Ahlus Sunnah. Mereka membongkar kaiban-kaiban penguasa, bukan aib sebenarnya ya, kawan. Mereka mengatakan Khalifah Utsman nepotisme. Itu muncul pemahaman Khawarij yang lebih besar di masa itu. Penyimpangan dari prinsipnya sunnah berakibat ini semuanya. Tetap ada unsur dosa padanya. Itu sebagian dari sebab yang ada dan sebab-sebab yang lain yang disebutkan tadi dan yang belum disebutkan. Kalau terkait dengan terbunuhnya sahabat Umar, memang dinaskan dalam hadis akan terbunuh. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, mengenai demonstrasi yang dilakukan beberapa pihak muslimin, kita sepakat bahwasanya itu perbuatannya menyelisih sunnah. Pertanyaannya Ustaz, jika pemimpin kita selalu seperti itu, menghina, mengolok-olok Al-Quran, tidak ada hukumannya, lalu kita sampai kapan diam seperti ini? Terpancing perasaannya dia sekarang. Iya tak? Ya apa ya? Baru disampaikan ya, terpancing dia pertanyaannya. Sampai kapan kita diam? Kita tidak diam. Kita bertindak, kita berbuat. Tadi ngapain? Apa langkah kita, Ustaz? Langkah kita banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Perbaiki diri-diri kita masing-masing. Pertebal iman kita, takwa kita. Laksanakan perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Ketaatan digiatkan. Itu upaya. Itu solusi yang disebutkan dalam syariat. Ketika umatnya baik, insya Allah akan dikasih yang baik, penguasa yang baik. Itu baru satu langkah ya, Fani. Tegakkan prinsip as-sam'u wa ta'ah. Dengarkan dan taati penguasa kamu dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Barakallahu fikum. Jangan dihujat, jangan dihina. Itu perkara yang menyimpang dari syariat. Barokahnya nanti akan kelihatan, barakallahu fikum. Kemudian ada upaya menasihati, enggak diam, nasihati dengan cara yang baik. Sampaikan itu semua kepada pihak yang berkompeten dalam bab ini. Sampaikan kepada pihak kepada mereka. Mungkin dari kalangan dari MUI barangkali dan segala macamnya, pihak kepolisian, sampaikan kepada mereka. Itu langkah-langkah yang terbaik, bukan dengan cara-cara yang mungkar. dan kita hanya berusaha. Diterima, alhamdulillah. Enggak terima, ya sudah. Ujian prinsip, ujian akidah, sabar menghadapi kezaliman penguasa yang ada. Sehingga tidak instan. Nah, astagfirullahaladzim. Soleh Ustaz. Duh, itulah antu. Ada prosesnya, tidak instan. Paham insyaallah ya? Tapi keberkahan insyaallah berada pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Nah, yang sulit mereka terima itu ini tadi, maunya itu yang instan gitu loh. Reaksi lengser. Nah, gitu Ustaz. Maunya kan begitu. Kalau seandainya boleh dalam syariat, kalau seandainya boleh dalam syariat, paling depan Ahlussunnah itu. Kalau boleh, ternyata dilarang oleh agama, penyimpangan syariat yang enggak mungkin dilakukan dengan cara yang lain yang syar'i. Paham enggak? Ujian akidah itu ketika penguasanya zalim. Yang bisa terus bertahan di atas bimbingan sunnah Ahlussunnah. Nah, kondisi yang antum hadapi ini belum sekuku yang dialami para ulama di masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Belum. Belum seperti yang dialami oleh para ulama di masa-masa tabi'in, di masa khalifah yang kejam Al-Hajjaj bin Yusuf. Belum. Antum masih ayem, masih tentrem, rumah kamu ya belum digusur. Iya, kamu juga belum dipukul-pukuli. Ya apa ya? Belum apa-apa. Kita ya sudah goyang. Yang kokoh. Jangan bekam-bekam mustahak akan terjadi yang lebih parah daripada itu. Ujiannya lebih berat lagi. Siap-siap. Kalau terjadi, sampaikan sami'na wa ta'ala. Sami'na wa ta'ala. Diambil hartanya sami'na wa ta'ala. Sekarang saya mau tanya, umumnya masyarakat muslimin teguh di atas prinsip ini ataukah oleng? Oleng. Ya. Jangankan rumah kamu yang resmi digusur, orang tinggal di tempat yang ilegal aja digusur ngamuk-ngamuk. Ya apa ya? Padahal ilegal dia. Bikin perumahan di bawah kolong jembatan. Sudah jadi kayak satu kecamatan sudah ya, satu desa itu malah. Ilegal. Pemerintah punya proyek dan segala macamnya, penertiban dan segala macam. Gusur. Antum perhatikan mereka mengatakan sami'na wa atho'na atau ngamuk-ngamuk. Loh, padahal sudah disiapkan rusun lebih zen, ya apa ya? Saya menggunakan jangan mengatakan membela yang kafir, enggak, program pemerintah, maslahat umum. Disiapkan. Ngamuk apa ngamuk? Oh, marah-marah itu nangis-nangis bingung, saya mau ke mana? Saya enggak tahu mau ke mana. Enggak punya perasaan. Iya kan. Oleng semua. Ya apa ya? Padahal itulah saatnya Anda menunjukkan prinsipnya harus sunnah. Itu sudah melanggar dari awal ilegal. Barakallahu fikum. Ya Pak, saya salah Pak. Saya tak pindah ke kampung halaman aja Pak. Ini ilegal. Kan gitu mestinya ya. Ngamuk-ngamuk. Wow, gitu. Kamu itu ilegal. Ini bukan ilegal. Rumah kamu sendiri. Kamu bangun dengan jerih payah kamu. Sudah SHM. Resmi. Hak milik ada itunya. Gusur. Antum sami'na wa ta'ala. Ujian prinsip akan datang ya ikhwan, yang kokoh para kuat. Afan Ustaz mau tanya, saya pernah dengar kalau kita mempertahankan harta yang dirampas dan kita membela sampai meninggal dikatakan mati syahid Ustaz. Bagaimana yang merampas itu pemerintah Ustaz, bukan perampok atau begal. Lah ya itu ujiannya. Hadis yang menyebutkan man kutila duna malihi fahuwa syahid ila akhir itu bukan terkait dengan pemerintah. Terkait dengan para penyamun, para perampok, para pencuri, para begal. Ketika antum enggak memungkinkan kecuali harus melawan mereka dan antum terbunuh, antum mati syahid. Namanya syahidul akhirah. Syahid di akhirat nanti, bukan syahid di peperangan. Tetap antum dimandikan segala macam. Tapi antum dihukumi mati syahid di akhirat nanti. Ada pun terkait dengan penguasa hukum khusus. Nah, masuk karena Rasul mengatakan isma' wa ati wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati, khusus untuk penguasa ketika demikian keadaannya sami'na wa ta'ana. Dan kemudian dilawan Ustaz, mati syahid, Allah Akbar gitu. Enggak, itu mati sangit. Karena itu melanggar syariat, melanggar bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Apakah as-samu wa ta'ah berlaku pada penguasa yang kafir? Tidak. Hanya pada penguasa muslim wa ulil amri minkum. Yang muslim ya, yang kita bahas tadi yang muslim. Loh, sekarang Ustaz kafir. Kita orang punya gubernur itu kafir, Ustaz. Kafir, kafir. Katakan kafir, jangan katakan muslim. Iya, dia kafir. Terus kenapa? Dia mengolok-olok Al-Quran, Ustaz. Sejak zaman dahulu kala, orang kafir itu selalu menginjak-injak Islam, muslimin, Allah, Rasul, dan Al-Quranul Karim. Itu biasa. Itu memang kekufurannya mereka. Sudah kufur-kufur lagi. Katakan kufur-kufur. Terus gimana Ustaz? Atau nanya apanya ini sekarang ini? Apa sikap kita? Apa reaksi kita? Nah, terkait dengan bab ini, sampaikan kepada penguasa yang lebih tinggi. Angkat kepada yang lebih tinggi, sampaikan kepada presiden, sampaikan kepada yang lebih tinggi daripada dia, supaya dia diganti dan segala macamnya. Itu upaya kita, bukan dengan cara-cara yang mungkar. Prinsipnya harusnya jangan merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Cara klasik. Sampaikan. Enggak didengarkan Ustaz. Enggak didengarkan sama sekali. Dihinakan malah Islam wal muslimin Ustaz. Ulama dihinakan. Yang sabar. Kali ini Anda menghadapi yang lebih tinggi, yang zalim. Yang sabar. Harapkan. Terus terkait dengan kita gimana? Terkait dengan yang kafir itu. Kita enggak meyakini dia sebagai seorang gubernur yang sah. Namun terkait dengan urusan keseharian, kita hanya melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan syariat dan sesuatu yang sifatnya maslahat umum. Para kelasiku. Terkait dengan bab itu urusannya yang lebih tinggi. Memang dalam prinsip hukum Islam diganti ya, Ikhwan. Tapi cara menggantinya diserahkan kepada yang berkompeten dalam bab ini. Enggak diganti ya sudah. Kita taatnya kita kepada yang di atas, kepada penguasa dan presiden yang muslim. Intinya jangan dengan cara-cara yang mungkar. Jangan main perasaan. Atau sekarang dipermainkan perasaan antum oleh mereka-mereka semua. Dan luar biasa syubhatnya itu menyemangati. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung tergugah. Iya benar sih, Allahu Akbar. Enggak pakai ilmu. Allahul musta'an. Ngoten nggih? Nggih. Ujian akidah itu ketika ada musibah, ada fitnah. Kokohlah di atas akidah yang benar di masa-masa fitnah yang ada ini. Saya kira demikian. Saya mohon maaf enggak bisa berlama-lama dikarenakan waktu yang semakin malam. Gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizukum Allah.